dia bakar di depan rumah. Mayat anaknya dia kubur di depan rumah. Sejak itu dia tak pernah lagi bicara, hanya tertawa enak menyanyi dan bersiul. Lelaki kurus dan jangkung itu jadi rapuh. Dari hari ke hari hanya sakit-sakitan, dan tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang tertawa menyanyi dan bersiul. Thank you.